Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul hadirin kaum muslimin rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyakum ajma'in. Ngelajengaken pembahasan bab fadlu assalam, kita badhe ningali hadis ingkang nomor kali saking pembahasan bab menika. Al Imam Nawawi rahimahullah ing dalam kitab Riyadhus Shalihin nyebutakan hadis wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu adama qala idhab fasallim ala ulaika nafarin minal malaika julusun fastami ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika faqala assalamu alaikum faqalu assalamu alayka wa rahmatullah fazaduhu wa rahmatullah. Muttafaqun alayh. Hadis saking sahabat Abu Hurairah, hadis muttafaq alayh, hadis yang dipun riwayatakan dening al-imamul Bukhari lan Muslim. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah nyebutakan riwayat saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, lamma khalaqallahu Adam, lamma khalaqallahu Adam, nalikane Allah Ta'ala nyipta Adam. Berarti sederenge Adam dari ngonten, menungsa dari ngonten, Allah Ta'ala nyipta Adam, makhluk menungsa pertama. Lamma khalaqallahu Adam, nalikani Allah Ta'ala wis nyipta Adam, qala, Allah ngendika dumateng Adam, Allah Azza wa Jal merintahkan dumateng Adam, idhab fasallim ala ulaik, idhab fasallim ala ala ulaika nafarin minal malaikati julusun. Idhab kwelunga fasallim mongko siliramu uluka salam. Ala ulaika nafarin maring sekelompok minal malaika. Maring sekelompok minal malaika. Julusun malaikat-malaikat mau padan jagong. Kula bali malih. Allah Ta'ala saat sabunipun nyipta Adam, Allah merintahkan dumateng sinten? Adam. Perintah Allah Ta'ala dumateng Adam, idhab fasallim ala ulaika nafarin minal malaika. Kue lunga uluka salam maring sekelompok sekang malaikat sing padan jagong. Fastami ma yuhayyunaka mongko rungokna. Allah merintahkan dumateng Adam supados Adam rungokaken ma yuhayyunaka. Apa jawaban-jawaban yang malaikat, penghormatane malaikat maring sliramu? Rungokna penghormatane malaikat maring sliramu. Fa innaha tahiyatuka. Fa innaha tahiyatuka. Mungko satu meneh jawabane malaikat maring sliramu, kowe engko dadi tahiyahmu. Dadi ucapan selamat wa tahiyatu dzurriyyatika. Lan dadi ucapan selamat keturunan-keturunanmu. Faqala mongko Adam alaihi salatu wassalam diperintah ken nemoni sinten wo malaikat-malaikat, mongko Adam ketemu malaikat uluk salam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Faqalu mongko malaikat-malaikat maringi jawaban. Assalamu alaika warahmatullah. Assalamu alaika warahmatullah. Keselamatan moga-moga tetap ngosliramu lan rahmati Allah. Fazaduhu Nabi alaihi salatu wasalam maringi penjelasan. Fazaduhu mongko malaikat-malaikat nambahi jawaban salam nalikane Nabi Adam ngucapakan assalamu alaikum, ditambahi dening malaikat-malaikat warahmatullah. Hadis niki muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Hadirin hadzakumullah, kita tingali penjelasan hadis niki. Tetos inti hadis niki, Allah Ta'ala sak sampunipun nyipta Adam, Allah merintahkan dumateng Adam supados Adam ndugeni sekelompok malaikat. Malaikat-malaikat niki sek lungguh. Malaikat-malaikat niki seksami lenggah, lungguh. Fasallama alaihim moko Nabi Adam uluk salam maring malaikat. Eh? Mongko Nabi Adam uluk salam. Assalamu alaikum. Lan Allah merintahkan numateng Adam supados Adam mireng jawabane sinten? Malaikat-malaikat. Nah, jawabane malaikat-malaikat niki mangke dadi tahiyah, dadi ungkapan salam, dadi ungkapan penghormatan nggih Adam lan sinten? Keturunane. Napa ingkang dipun perintahkan dening Allah Ta'ala dipun lampai dening Adam? Kenapa ingkang dipun perintahkan dening Allah Ta'ala dipun lampai dening Adam? Mongko Adam ndugeni malaikat-malaikat lan uluk salam. Dijawab dening malaikat. Nalikane Adam uluk salam assalamu alaikum, dijawab dening para malaikat assalamu alaika warahmatullah. Dados malaikat niki maringi tambahan. boten namung assalamu alayka ananging ditambahi warahmatullah fazadu warahmatullah. Hadirin hadakumullah, saking hadis niki dados dalil. Hadis niki dados dalil. Pilih Adam sederenge dicipta, niki mboten nonton. Menungsa sederenge dicipta, niki dereng nonton. Dados disit malaikat napa disit menungsa? Disit malaikat. Nggih, mun nonton malaikat nembe Allah Ta'ala nyipta menungsa. Berarti wawane mboten nonton. Menungsa niki sederenge mboten nonton. Terus dicipta dening Allah Azza wa Jal. Terus dereng disebut-sebut sing jenenge menungsa niki dereng wonten penyebutane dereng wonten. Lam takun syai'an madhkura. Lam takun syai'an madhkura. Malaikat nggih mboten ngerti istilah menungsa, mboten ngerti sederenge. Monggo Allah Azza wa Jalla nyipta menungsa, nganakna menungsa. Menungsa pertama Adam. Wa aujadaha li hikmatin azimah. Lan Allah Ta'ala nganakaken menungsa krono hikmah sing gedhe. Li hikmatin azimatin, krono hikmah sing gedhe. Walihada lamma qalatil malaika lillah. Mulane nalikane malaikat matur dumateng Allah Azza wa Jalla, hina akhbaruha, nalikane Allah Ta'ala beritakaken maring malaikat-malaikat, annahu ja'ilun fil ardi khalifah. Allah beritakaken aweh ngerti, aweh kabar maring malaikat-malaikat, nek Allah Ta'ala niku badhe nyipta makhluk fil ardi, nang bumi. Berarti bumi ini munonton ya. Bumi ini rin apa malaikat, apa Nabi Adam rin? Lagi waktu nalikane Adam dicipta niku bumi ini munonton kan? Lagi bumi ini munonton, kata niku ya. Bumi ini munonton. Terus Allah Ta'ala nyipta Adam. Fa khalaqahallah wa aujadaha li hikmatin azimatin. Nah, nalikane Allah Ta'ala beritakaken maring Adam. Allah Ta'ala beritakaken maring malaikat. Nek Allah Ta'ala niku badhe nyipta makhluk fil ardi, berarti sederenge mboten nonton. Qalu para malaikat sami matur dumateng Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nggih, bahasane bahasa protes napa-napa. Ataj'alu fiha. Nggih, niki ucapaning malaikat. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Napa jenengan ya Allah badhe nyipta ing dalam bumi tiang-tiang ingkang damel kerusakan. Fiha ing dalam bumi wa yasfiku dima lan tiang-tiang ingkang sami badhe numpahaken getih. Wa nahnu nusabbihu lan kita para malaikat tasbih muji-muji panjenengan, nyanjung-nyanjung panjenengan, nyucek-nyucekaken panjenengan. Qala, jawabane Allah napa? Inni a'lamu mala ta'lamu. Satemene aku lebih ngerti apa sing kowe ora ngerti. Nggih, niki mbuktikaken li malaikat mboten ngerti perkara gaib. Malaikat mboten ngerti perkara napa? Gaib. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Satemene aku Allah lebih ngerti perkara-perkara sing kowe kabeh ora pada ngerti. Gitu. Terus keliru nggih nek wonten tiyang sing nggadahi pemahaman malaikat ngerti perkara sing gaib. Malaikat mboten ngerti perkara gaib. Para nabi, para rasul mboten ngerti perkara gaib. Napa malih menungsa biasa. Nggih kan? Napa malih menungsa biasa. Lah niki menungsa-menungsa sing hebat-hebat, para nabi, para rasul, makhluke Allah sing istimewa, para malaikat. Niki mboten ngerti perkara napa? Gaib. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Khalaqallah hadihil basyariyah. Allah Ta'ala nyipta menungsa niki. Wa ja'ala minhumul anbiya. Allah ndadekaken sebagian menungsa. Onten menungsa sing dadi nabi. Sebagian mereka sebagian menungsa onten ingkang dados para nabi war rusul. Para rasul wasiddiqin lan para siddiqin siddiqin Abu Bakar Siddiq Maryam Siddiqah Maryam Siddiqah eh? Nangge saking kalangan sidikin sidikin tiang-tiang sing bener-bener jujur mboten duwe keraguan iman nggih wasuhada lan sebagian menungsa niku Allah ndadekaken tiang-tiang niki syuhada wong-wong sing mati syahid wasolihin lan sebagian sana semalih Allah tidak terus akan menungsa terus tiang-tiang sing soleh. Eh di samping ini kau nonton sing fasik, kau nonton sing kafir, nonton sing munafik, nonton sing musyrik. Pepekrenek menungsa niki. Allah Ta'ala nyiptakan menungsa li hikmatin azimatin. Nggih gampangane wau diprotes dening sinten? Malaikat, napa jenengan ya Allah badhe nyipta badhe ndatosaken ing dalam bumi tiang sing gawe kerusakan. Nggih mboten kabeh wong gawe kerusakan, onten sebagian menungsa, onten sing dadi nabi, onten sing dadi rasul, onten dadi siddiqin, onten sing suhada, onten sing salihin. Walhasil saking hadis niki wau dados dalil ilih menungsa sederenge mboten wonten. Terus dicipta dening Allah wonten. Lan saking riki ugi kita saged mendhet kesimpulan kekeliruane tiang ingkang nggadahi pemahaman menungsa senes saking Adam. Ning sekang ketrek. Hah? Menungsa saking ketrek nggih. Teori evolusi. Teori Darwin. Niki keliru nggih. Teorine wong kafir niku. Ning tes diajarakan mboten niki Pak Marti. Teng sekolah-sekolah. Teorine Darwin tes diwulangaken mboten? Dadi ketrek. Lagi jenengan percaya langit diwaca, dipelajari, ditesaken, nek jawabane salah, nggih ora nilene nggih abang. Niku bisa dadi keyakinan kan? Nggih niku kula usul maring Diknas niki. Dirobah niku kurikulum sing ngene niku. Nggih, dienggo napa usulane niki diterima napa mboten sing penting kula mung usul niki. Ampun ngangge teori-teori niku. Niku teorine wong kafir, Darwin. Darwin tiyang pundi sih? Karang dhuwur napa? Australia nggih. Nggih, iku teori Darwin niku. Nek Pak Darwin mungkin karang dhuwur nggih. Nggih. Nggih, tiyang muslim kita enggak ada keyakinan. Allah nyipta manungsa pertama Adam. Senes ketrek senes mboten nonton teori-teori evolusi mboten nonton. Mboten nonton. Ampun diyakini niku teori Darwin niku. Teori salah. Lah mung kira-kira tok niku. Nggih, terus ngoleti fosil-fosil teng Solo napa teng Semarang napa teng pundi dikeduki. Sangiran barang niku, Sangiran pundi niku? Semarang nggih. Nggih, keliru niku pemahaman sehingga niku keliru. Nggih, manungsa pertama Adam. Senes ketek, mboten nonton teori evolusi ing dalam prinsip Islam mboten nonton. Berarti malaikat niku duwe fisik napa mboten? Lah nggih julusun wau malaikat niku julusun. Nggih kita tingali. Penjelasan kaitanipun kalian malaikat. Nek wau menungsa nggih. Amal malaikah. Amal malaikatu ajsam. Dene malaikat, malaikat niku nduweni fisik. Malaikat niku nduweni fisik. Walaisat arwahan bila ajsam. Nek wonten tiyang sing gadahi pemahaman malaikat ki mung ruh ora duwe fisik. Malaikat kowe mung ruh tok. Orang nana fisike ngangge alasan wong nyatane ya dhewek ora tau ruh. Ngaten nggih? Keliru pemahaman ingkang gak ada wonten nek wonten tiyang ingkang gak ada pemahaman malaikat niku ruh tok tanpa fisik. Salah. Napa dalile? Hadis niki diantarane. Diantarane hadis niki. Coba tingali hadis niki wau. Lamma khalaqallahu Adam qala. Nalikane Allah taala nyipta Adam, Allah perintah dumateng Adam, idhab fasallim. Kowe lunga uluka salam maring sekelompok malaikat. Julusun. Malaikat-malaikat padha jagong. Nek ruh kenapa bisa jagong? Hah? Nek niku malaikat niku mung ruh tok. Napa jagongan? Sing bisa jagong niku nggih fisik. Julus. Niki bukti bilih malaikat niku ajsam. Malaikat niku duweni fisik. Terus malaikat niku wonten fisike, wonten jogroge. Wonten wujude, wonten bentuke ngaten niku. Buktine napa li anahum julus? Buktine malaikat-malaikat niku julus. Malaikat-malaikat jagong. Wal jalis yakni annahu jism. Nah nek jagong berarti duwe fisik, jisim. Duwe jogrog. Nggih, ora mangan, ora ngombe, ora turu kok sehat. Nggih, niki kekuasaane sinten? Allah Azza wa Jalla. Nggih, kekuasaane Allah Azza wa Jalla. Napa malih si malaikat? Wong menungsa be nek pancen Allah nguasakaken apa? Ngersakaken ora mangan, ora ngombe bisa urip. Ashabul Kahfi pinten tahun niku? 300 punjul tahun. Nah gitu kan cobi jenengan. Rasa suwe-suwe. Ashabul Kahfi. Penghuni gua Kahfi. Wong pitu dioyok-oyok penguasa dolim mlebu gua. Tilem teng ngriku sare teng ngriku. Wong bocah pemuda niki, pemuda pitu mukmin mlebu gua. Turu diturokaken dening Allah Taala 300 tahun punjul. Mboten mati. Bimasyiatillah. Nah niki wau kan kaitane malaikat orang mangan, orang ngombe, urip. Nggih, bimasyiatillah. Bi masyiatillah. Kelawan kersane sinten? Allah Azza wa Jalla. Wal jalis yani annahu jism. Malaikat-malaikat badan jagong. Nah, jagong niki berarti wonten napa ne? Fisike. Nabi alaihi salatu wasalam nate ningali fisike malaikat Jibril. Bentuk asline malaikat Jibril. Nggih. Wa qad ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Jibrila ala suratihi allati khuliqa alaiha. Teman-teman Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ruh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ala suratihi allati khuliqa alaiha, bentuk asline. Berarti malaikat Jibril itu bisa berbentuk sanes. Bisa mulak malik. Bisa memba-memba dadi niki, dadi niki, dadi niki. Nggih. Lah Nabi alaihi salatu wasalam niku nate ningali malaikat Jibril bentuk asline. Lahu sittumi'ati janah. Jibril niku duwe swiwi. Swiwi 600 swiwi. Qad saddal ufuqa. Teman-teman swiwine malaikat Jibril nutupi ufuk. Ufuk niku ketutup, bagian-bagian dhuwur niku ketutup. Niki nyun sewu. Ampun terus gawe gambar malaikat Jibril. Suwiwine 600. Oh, kuda sembrani. Hah? Kuda sembrani. Digambarakan teng sinten niku? Oh, ngatan ya. Jadi malaikat Jibril niku digambarakan kuda sembrani ngatan. Napa pripun? Jadi kuda sembrani niku jenenge. Sembrani napa manane? Oh, kendel. Nggih niku sih mulai wonten sih. Berarti mbutuhkan biyen wonten wong sing gambar-gambar niku nggih. Nggih. Lah wong sing weruh ben Nabi tok kok wani-wanine gawe gambar niku lho. Nggih. Utawa nggih jane nggih salah nggih. Gawe ni gambar-gambar sing kaya niku. Lukis kan niku. Salah niku. Sami kalian tiang sing gambar buruk barang nggih. Awake jaran ndase wong ayu. Buruk. Nggih. Ditempel teng omah-omahe kaum muslimin nggih. Ngawur niku. Teng pasar-pasar didol niku. Teng toko-toko kitab malah nggih. Laris. Oh, bledek barang digambar. Bentuknya apa bledek? Hah? Oh, ceritanya Ki Ageng Selo. Gambarnya buta. Allahul musta'an. Kurang gawean niku. La haula wala quwata illa billah. Nggih, kita tinggali penjelasan salajengipun. Nabi alaihi salatu wasalam nate ningali bentuke malaikat Jibril sing asli. Swiwine 600 nutupi ufuk. Wallahu azza wa jal qala ja'ilul malaikati rusula uli ajniha. Allah ndadekaken malaikat-malaikat dadi utusan-utusan. Utusan-utusan niki wau uli ajniha duweni swiwi-swiwi. Malaikat duweni apa? Swiwi. Fal malaikatu ajsam. Mongko malaikat duweni fisik-fisik. Walakin Allah azza wa jalla hajabahum anna. Ananging Allah azza wa jalla nutupi malaikat sekang kita. Tegese kula njenengan mboten weruh malaikat. Nggih. Allah aja Allah azza wa jalla hajabahum anna awa hijab. Tegese kula njenengan mboten weruh sinten? Malaikat. Ja'alahum alaman ghaibian. Allah ndadekaken malaikat alam ghaib. Alam ghaib. Tegese kula njenengan mboten weruh. Ananging ampun terus nek menungsa ora weruh berarti ora nana. Angin ora nana be. Angin nana be. Ora keton. Angin keton mboten? Lah nika godhonge pada obah sih. Ya niku pengaruh nggih. Sekang angin. Angine mboten keton. Iman mboten jenengan? Iman maring angin mboten? Iman. Nah niki sebagian tiang niku nek ora weruh, ora gelem iman. Dadi ring malaikat ora iman, maring jin ora iman, maring surga ora iman, maring neraka ora iman, maring alam kubur ora iman, sebab ora keton. Oh, nyatane wong sing dikubur didudah ya ajeg-ajeg bae. Nah, akibat akal niki singgung ngarep nggih. Hadirin hadzakumullah. Kama annal jinna ajsam. Kaya dene jin duweni fisik. Setan duweni fisik. Setan fisiknya alan apa apik? Bentuknya setan apik napa lah? Lakone luwih elek tinimbang rupane, berarti rupane setan niku ala ngoten niku. Nah, tindakane luwih alat tinimbang rupane. Al-jin ajsam, asyaiton ajsam. Walakin Allah azza wa jalla hajabahum anna, ananging Allah azza wa jalla apa hijab, nutupi. Nggih kula njenengan. Faj'alahum alaman ghabian, monggo Allah taala ndadekaken jin alam ghaib. Ananging hadirin hadzakumullah, kadang-kadang malaikat niku memba-memba jelma ngeton fi surati insan. Fi surati insan ngeton bentukeng wong. Kama ja'a Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayadene Jibril nate nemoni Nabi alaihi salatu wasalam nang salajeneng wektu bentukeng sahabat. Wonten sahabat jenenge Dikhyah Al-Kalbi. Dikhyah Al-Kalbi. Malaikat Jibril soan dumateng Nabi kelawan bentuke sahabat Dikhyah Al-Kalbi. Malaikat saged berbentuk Pak Rohmat. Nggih. Biidznillah nggih. Biidznillah. Lan Nabi nate ningali malaikat bisurah rajulin gharibin wong asing la yura alaihi asarus safar wala ya'rifuhu sahabah. sahabat-sahabat mboten kenal, bekas-bekas perjalanan iki mboten ketinggal, terus lungguh tengah jenge Nabi, sandangane putih banget, rambutnya ireng banget. Wajalasa ilan Nabi, lan lungguh maring Nabi. Wasa'alahu, lan tanglet maring Nabi anil Islam wal iman wal ihsan. Wasa'ah wa asyaratuha, takon masalah Islam, iman, ihsan, lan dina kiamat, lan tengger-tengger. Contoh sana semalih kisah tiang sing botak, botak nggih, tiang sing polang, lan tiang sing picek. Bisa dadi wong picek, bentuke wong picek, bisa dadi wong botak, bisa bentuk wong sing polang. Saged malaikat nih. Mulak malike malaikat niku karepe dhewek napa biiznillah nematus niki bentuk asline mulane nalikane Jibril niku soan maring Nabi niku mboten nggunakaken bentuk asli, ning bentuke sahabat, bentuke wong sing rambute ireng, sandangane putih, lungguh. Niku biiznillah. Mungkin sedikit terjadi nama mboten? Nggih, mboten mustahil malaikat-malaikat teng peperangan berbentuk nggih bantu kaum muslimin, dadi tentarane kaum muslimin sing weruh wong kafir. Dadi kok nggih. Akhire wong kafir niku mlayu. Mboten mustahil. Walhasil biidznillah. Kelawan izine Allah Azza wa Jalla. Intine kula njenengan kedah iman. Kedah ngimani pilih malaikat niku azam. Onten jisime onten fisike. Hadirin hadakumullah, kita tingali wulangan-wulangan ingkang saged kula njenengan pendet saking hadis niki. Anna sunnah fis salami, satemene sunnah ing dalam uluk salam, assalamu alaika idza kanal musallam alaihi wahidan. Idza kanal musallam alaihi wahidan, nalikane sing disalami wong siji. Nggih, lamma khalaqallahu ta'ala Adam qala idhab fasallim ala ulaika nafarin minal malaikati julus fastami ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika. Faqala assalamu alaikum, faqalu assalamu alaika. Dados nek sing disalami siji niku ngangge assalamu alaika, nek sing disalami akeh assalamu alaikum. Pribun. Assalamualaikum. Waalaikumna. Niku kunane nggawa wadon. Ning bener mboten niku. Hah? Mungkin nonton guys sebagian tiang salam teng majelis. Assalamualaikum nggawa lanang. Ngaten maksudnya kan? Terus assalamualaikum wassalamu alaikumna. Kunna kan domire gowong-wong waton. Ka kuma kum ki kuma kunna. Bener mboten iki sing ngene iki. Wonten tambahan wassalamu alaikunna. Wallahu alam. Nih al-ma'ruf cukup nek nggih wong pirang-pirang assalamu alaikum. Nek sing dijak nek sing disalami niku wong siji assalamu alaika. Nek lanang nek wadon assalamu alaiki. Ana niku tadi bingung. Gini ningali tomire sing disalami wadon nggih assalamu alaiki. Anti sing nggih. Anti antuma antunna antene. Wassalamu alaikum. Wa idza kanu jama'atan lan nalikane wong sing disalami pirang-pirang akeh takul assalamu alaikum. Nggih kula njenengan ngucapaken assalamu alaikum. Li'anna al-wahidah yukhatib bi khitabil wahid wal jama'ah tukhatab bi khitabil jama'ah. Sebab wong siji yukhatab bi khitabil wahid dijak ngendikan kelawan khitab wong siji sing dijak ngomong wong siji wal jamaah dijak ngendikan kelawan khitobeng jamaah. Saking hadis niki ugi ulangan ingkang saged kula njenengan pendet annas salama mutalaqqinun minal malaikati bi amrillah. Satu menes salam niku talkinan sekang malaikat kelawan perintah Allah. Haitsu qala subhanah nalikane Allah taala ngendika maring Adam nggih innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Satu menes balasane malaikat-malaikat maring siliramu Adam balasan penghormatan kowe engko dadi tahiyah penghormatan ucapan penghormatan ucapan penghormatanmu lan anak keturunan. Jadi berarti niki kejaman Adam niku pun nonton kalimat napa salam. Al-afdal nalikane tiyang niku bales salam ditambahi warahmatullah. Annal afdal fi raddi salam ayazidal insan warahmatullah. Niki jawabane malaikat nalikane disalami dening sinten wau Adam. Onten tambahan warahmatullah. Lah niki sesuai kalian wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Ya terus salam niki pun dadi tahiyah kaum muslimin ke zaman Adam. Amun dihilangaken ngangge halo, ngangge selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nggih niki pun saking zaman Adam pun sing kula njenengan anak keturunan niki kudu jaga nggih nglestarikaken nguri-uri niki sing diururi sing kaya niki sing perlu diuri-uri niku ajarane para nabi para rasul ajaran tiang-tiang musyrik amun diuri-uri. Lah nggih ajaran Hindu Buddha malah seniki diuri-uri. Sing Islam malah susu dibuang. Hati-hati niki. Alasane tinggalane nenek moyang. Nah, ajarane Adam lebih disit nggih. Niki sing perlu diuri-uri, terus diuri-uri. Dijaga, diopeni, diuri-uri, dibiasakan, dibudayakan. Uluk salam. Nggih. kemutan jenengan tukang ngemis bae salam. Lah dhewek urung salam ki biyen. Tukang ngemis wis ada gelem urung salam. Dhewek e siriku salam. Alhamdulillah zaman siki salam niki pun tersebar lan kantun dijaga terus ditingkataken. Sebab niki ajaran ket zaman Nabi Adam. Wallahu taala sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Astagfirullah.